Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bergabung kembali di majelis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiyah. Mulai malam hari ini dan seterusnya, insyaallah kita siapkan kajian khusus tasawuf. Ya, kajian khusus tasawuf. Dan yang akan kita kaji adalah kitab Risalah Adab Sulukil Murid karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Kitabnya sangat sangat tipis ya. Tidak terlampau tebal. Cuman segini. Ya, tebalnya cuman segini, tipis. Enggak terlampau tebal, cuman isinya kitab ini tebal. Ya, kitabnya tipis, tidak terlampau tebal tapi isinya tebal. Kitab ini selesai ditulis pada malam ketujuh Ramadan. Ya, malam ketujuh Ramadan. Jadi ditulisnya selesai pada bulan Ramadan. Nah, kalau kita baca pada malam 20 Ramadan sebagai awalnya kan pas itu. Jadi seperti ulang tahun kitabnya ya. Selesai ditulis bulan Ramadan, maka kita baca juga di bulan Ramadan. Selesai ditulis pada tahun Ihda wa Sab'in wa Alaf 1071 Hijriah. Ya, 1071 Hijriah. Jadi berapa tahun yang lalu nih? Hampir 400 tahun yang lalu. Ditulis pada tahun 1071 Hijriah, sedangkan yang nulis Habib Abdullah bin Awil Haddad lahir pada tahun 1044 Hijriah. Berarti kalau 71 dikurangi 44 hasilnya berapa? 37. Ya. Berarti buku ini beliau tulis dalam usia 37 tahun, kurang lebih seumuran saya. Saya sekarang kan masuk 38 tahun. Kitab ini beliau tulis kurang lebih usia 37-38 tahun. Nah, saya sendiri berniat pada usia 38 tahun ini akan nulis buku yang akan saya terbitkan nanti selepas bulan suci Ramadan, di awal-awal Syawal insyaallah ya. Sudah ditulis? Belum. Insyaallah mulai akan saya tulis malam hari ini insyaallah. Artinya buku ini ditulis oleh seorang yang tergolong pemuda kan? 38, 37, 38 tahun itu masih pemuda. Cuman dalam usia yang segitu kok udah bisa nulis buku yang seperti ini. Nanti kalau kita kaji isinya kita akan terheran-heran. Dan beliau Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad radhiyallahu anhu adalah seorang yang tunanetra sejak usia 4 tahun. Sampai meninggal dunia itu tunanetra dari 4 tahun. Dalam kondisi tunanetra seperti itu kok bisa nulis buku seperti ini? Ya, bisa nulis buku seperti ini dan usianya masih 37-38 tahun. Insyaallah kita dapat barokahnya dan bisa mengamalkan isinya. Maka kita kirimkan Al-Fatihah ya ila ruh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad wa radhiyallahu anhu wa li walidayhi wa masyayikhihi wa talmidatihi wa ikhwati wa ikhwanihi wa usulufihi wa ila hadrat wa waladina wa walidina wa adikum wa amwatina wa atikum wa ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Alhamdulillahilladzi yakdhifu idza syaa fi qulubil muridin law'atal iradah ويسئجهم إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وصحبه السادة القادة أما بعد. Kita akan bahas alinea pertama dulu. Semoga waktunya cukup. Kelihatannya juga tidak cukup, tapi dicukup-cukupkan karena saya niatnya ini mau yang singkat-singkat saja, tapi semoga barokah. Kalau kita lihat keindahan sastranya nih, keindahan sastranya. Memang orang-orang soleh itu kalau ngomong, ngomongnya pakai hati. Jadi bukan ngomong pakai pikir. Orang zaman sekarang kalau ngomong kan pakai pikirnya. Enggak pakai, banyakan enggak pakai hati, tapi pakai pikir. Kalau orang soleh ngomongnya pakai hati, ya pikirnya itu dituntun oleh hati. Sehingga kalau didengarkan itu indah sekali, Pak. Alhamdulillahilladzi yakdzifu idza syaa'a fi qulubil muridin law'atal iradah. Nanti kan ya, sabilis sa'adah, iman wal ibadah. Terakhirnya itu bisa tak marbutah semua. Keindahannya itu terasa ya. Keindahannya terasa. Dan kalimat yang pertama kali diletakkan di karya beliau adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu selalu. Orang-orang soleh itu kalau nulis buku selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diawali dengan basmalah? Semua tahu. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap hal yang baik dalam agama ini kalau tidak diawali dengan basmalah maka terputus. Terputus apanya? Barokahnya putus. Berkahnya putus, pahalanya enggak sempurna kalau tidak diawali dengan basmalah. Hal yang baik, hal yang penting. Setelah itu beliau meluruskan wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Nah, ini yang jadi pegangan kita dalam segala hal. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Tidak mungkin seorang itu punya kekuatan, tidak mungkin seorang itu punya daya kecuali illa billah, kecuali kalau diberi oleh Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Tiada daya, tiada upaya atau kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Nah, ini yang nulis mengingatkan kepada yang baca maupun dirinya sendiri. Apa? Ya saya gak bisa nulis ini, gak bisa ngamalkan ini, gak bisa nyampaikan ini, dan kita gak bisa mendengar ini, tidak bisa mengamalkan ini, tidak bisa memahami ini, kecuali memang kalau dibuat bisa oleh Allah. Kecuali kalau diberi kekuatan oleh Allah. Termasuk ini peringatan buat kita semua, saya tidak mungkin bisa ngomong kecuali kalau diberi Allah kekuatan untuk bicara. Anda tidak mungkin bisa mendengar kecuali kalau diberi Allah kekuatan untuk mendengar. Kita enggak mungkin bisa kumpul kecuali kalau diberi kekuatan Allah untuk kumpul. Semua itu harus dengan izin dan kekuatan dari Allah. Makanya manusia itu sebetulnya tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Kekuatannya juga bukan milik manusia, semua milik Allah. Yang kita miliki ini sebetulnya palsu. Sifatnya kan harus disandarkan, bukan milik kita. Contoh, ada orang naik mobil kecepatan 100 km per jam. Itu yang bergerak sebetulnya mobilnya atau orangnya? Mobil, orangnya cuman duduk. Yang bergerak kan mobilnya, orangnya tidak bergerak. Bukan orangnya lari 100 km per jam, tapi mobilnya lari 100 km per jam. Sebetulnya orang ini kan gak punya apa-apa, dia cuma numpang mobil, betul? Ya, mirip-mirip seperti itu. Sebetulnya apa yang buat kita bergerak, apa yang buat kita berbicara, apa yang buat kita berjalan, semua itu sebetulnya kita itu diem, tapi dititipi kekuatan. Ya, kita ikut dengan kekuatan yang ada itu. Numpang kekuatan yang ada. Nah, kekuatan yang ada ini yang ngasih siapa? Allah. Yang punya siapa? Allah. Contoh, yang namanya melihat. Melihat itu syarat nomor satu, mata ini terbuka. Mata ini terbuka. Sekarang kalau matanya punya, tapi tidak mampu membuka kelopak mata, bisa lihat gak? Gak bisa. Nah, untuk buka kelopak mata ini butuh apa? Kekuatan. Butuh kekuatan. Saya mau nanya, kelopak mata ini bisa terbuka perintahnya dari mana? Otak. Perintahnya dari otak. Otak ini diperintah pakai apa? Saya juga gak ngerti ilmu biologi, cuman ini bisa bekerja karena ada darah yang dipompa ke otak. Yang menggerakkan semua kerjanya tubuh ini adalah darah. Yang menggerakkan itu adalah darah. Makanya orang kalau udah pembuluh darahnya pecah, gak bisa apa-apa. Nah sekarang yang menggerakkan darah apa? Jantung. Gitu kan? Terus yang membuat jantung bergerak siapa? Allah. Ringkasnya begitu kan? Ringkasnya begitu. Yang membuat jantung bergerak, Allah. Berarti sumber kekuatannya semuanya siapa? Allah. Berarti kita kalau jantungnya tidak digerakkan sama Allah, semuanya bisa gerak enggak? Enggak bisa. Mata enggak bisa gerak. Telinga juga enggak bisa dengar. Mulut juga enggak bisa gerak. Karena sumbernya dimatikan. Oleh siapa? Allah yang maha mematikan. Berarti yang kita miliki ini sebetulnya ada atau enggak ada? Enggak ada. Blas. Enggak bisa ubah kalau enggak diubahkan sama Allah. Nah, apakah saat kita bergerak, saat kita diam, kita bicara, kita duduk, kita tidur, apakah kita sadar kalau kita ini enggak bisa apa-apa? Nanya, sadar enggak? Enggak. Seringkali kita rumongso nih, aku iso melayu. Saya bisa lari, saya bisa ngomong, saya bisa, saya kuat, saya hebat, saya manusia terlalu sombong dan suka lupa. Makanya diingatkan sama Allah, kalau mau keluar dari rumah baca doa bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gak bisa. Diingatkan sama Allah, baca itu kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalimat itu akan menghapuskan 70 penyakit. Atau ada di riwayat berapa penyakit saya lupa ya, disebutkan sekian puluh penyakit dihapuskan dalam sabda Rasulullah SAW. Yang paling kecil penyakit yang bisa dihapuskan oleh kalimat la haula wala quwata illa billah, penyakit sumpek. Saya mau nanya, penyakit sumpek itu kecil atau besar? Punya duit sumpek, manfaat enggak duitnya? Enggak. Enggak punya duit sumpek, ruwet apa enggak itu ya? Wesan duit sumpek gitu kan, soyo gitu kan. Itu kan soyo ruwet. Nah, kalau orang la haula wala quwata illa billah itu bisa menghapus sumpeknya. Ketika sadar mana itu, wah yang bisa cuma Allah, saya enggak bisa. Jadi walaupun saya ini enggak bisa, tapi Allah bisa. Jadi saya akan jadi bisa kalau dibuat bisa oleh Allah. Timbul semangat, optimis. Itu termasuk berkat dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Nah di sini Habibullah Haddad mengingatkan kepada saya, hadirin pemirsa semua, pendengar dimanapun Anda berada, kita hendaknya menyadari kita enggak punya apa-apa, tapi kita bersandar kepada zat yang punya apa-apa. Kita enggak punya kekuatan, bersandar kepada zat yang maha kuat. Seharusnya justru semakin bersemangat. Semangat. Aku raiso, aku bodoh, tapi Allah sing pinter. Aku iso dadi pinter kalau dibuat pinter sama Allah. Sehingga tidak bersandar kepada kekuatan diri yang sebetulnya kekuatan diri itu memang tidak ada. Mutlak sandarannya hanya kepada Allah. Sehingga hidupnya dimanapun tidak terpengaruh oleh kondisi yang ada dalam dirinya maupun sekitarnya. Enak enggak kalau bisa begitu? Enak ya? Enak. Tapi nyatanya bisa atau enggak bisa? Wah, ngelepol. Masih ingat ceritanya seorang budak yang ditemui sama Bishr al-Hafi kalau enggak salah ya. Saya lupa yang ulamanya ini, ketika jalan lihat ada budak, itu musim paceklik yang luar biasa, ada budak yang nari-nari di pasar, joget-joget, teriak-teriak, ketawa bahagia gitu. Padahal semua orang tuh pada bingung, gak ada makanan, banyak yang meninggal karena gak bisa makan. Yang ini kok teriak-teriak, ketawa-ketawa. Ditanya sama ulama ini, orang soleh ini, kamu kok ketawa-ketawa, teriak-teriak, nari-nari, kenapa? Dijawab, gimana saya enggak ketawa, enggak teriak, enggak nari-nari. Lawang saya ini kerja sama majikan saya ini budak. Lah majikan saya itu punya gudang padi yang luar biasa, gudang gandum yang luar biasa. Enggak mungkin kalau saya kerja sama beliau kemudian enggak dikasih makan. Yang lain enggak punya majikan seperti saya. Jadi kalau mumet ya pantas loh. Kalau saya punya majikan yang kayanya luar biasa. Yang penting aku ulang abdi saja mesti untuk mangan. Makanya aku enggak perlu bingung. Ini si budak ketika menyandarkan dirinya kepada tuannya, maka dia merasa aman, dia merasanya nyaman. Dia sadar dirinya enggak punya apa-apa, tapi tuannya punya apa-apa, sehingga dia merasa nyaman karena pasti dijamin oleh tuannya. Orang soleh ini mikir, nah kalau baru bersandar sama makhluk saja merasa senang seperti itu, lah wong saya punya Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuat, Allah yang maha hebat, kok jik sumpek, jik bingung, berarti yo keliru. Sampai di sini bisa dipahami belum nih? Bisa ya? Nah, sekarang kita mulai membahas isi bukunya. Artinya sandaran untuk belajar, sandaran untuk mengajar, sandaran untuk amal, itu adalah kesadaran kita gak bisa apa-apa, tapi kita punya Allah yang maha bisa berbuat apa? Apa? La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahilladzi yakzifu idha sya'a fi qulubil muridin law atal iradah. Diawali dengan alhamdulillah. Setelah basmalah, alhamdulillah. Memang gabungannya bismillah itu alhamdulillah. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan, segala perkara yang baik kalau tidak diawali dengan hamdalah, bersyukur kepada Allah, maka juga akan putus berkahnya. Ya, akan putus berkahnya. Jadi bismillah dan syukur itu harus selalu seiring. Harus selalu seiring. Sebetulnya dalam segala hal itu manusia dalam keadaan nikmat. Gak ada yang gak nikmat. Cuman cara ngelihatnya aja orang gak pas. Jadi kadang orang itu dalam keadaan susah dipikir gak dalam keadaan nikmat. Dalam segala hal manusia itu dalam nikmat. Contoh sakit. Sakit itu nikmat atau bukan nikmat? Jujur saja kalau orang ngomong sakit itu nikmat atau gak nikmat? Jenengan tilih orang sakit, mas gue ini nikmat mas, kurang ajar ngenyek gitu. Nikmat kowe iki nikmat kowe entuk nikmat sing gawe urip kowe dinikmati dikasih nikmat wong nyek gitu ya. Ya jangan ngomong gitu sama yang sakit. Tapi orang sakitnya sebetulnya dalam nikmat. Karena nikmat itu ada yang sifatnya enak, ada yang sifatnya enggak enak. Tapi nikmat itu kan karunia dari Allah. Nah, kita itu sebetulnya dalam nikmat. Dengan sakit tadi dosanya diampuni. Dengan sakit tadi ternyata derajatnya dinaikkan. Derajatnya dinaikkan. Dikatakan oleh seorang ulama, ada satu orang, dia itu dosanya banyak. Banyak sekali. Amalnya yo ngono-ngono kuwi, segitu-gitu aja. Salat ya sak kecekeli. Salat 5 waktu ya sekepegangnya. Jamaah sak kobri. Sempat jamaah, enggak sempat ya enggak jamaah. Lebih banyak tidak jamaahnya daripada jamaahnya. Zikir asal ngucap. Ya, ibadah begitu-begitu. Seperti rata-rata atau di bawah rata-rata ibadahnya. Ya, kebanyakan orang di bawah rata-rata. Nah, ini kalau diukur dari ibadahnya susah nih mau masuk surga. Susah mau masuk surga. Nah, karena Allah sayang sama orang tersebut, orang itu dikasih nikmat sama Allah. Dimasukkan surga dengan cara yang gampang, gak susah-susah. Caranya bagaimana? Kasih sakit. Blek, sakit. Dengan sakit tadi dia bisa sabar, dosanya dia kemudian terkikis. Dosa 3 ton tuh habis. Kemudian pahalanya naik. Kalau dia sholat, 5 tahun buat ngejar pahalanya gara-gara sabar sakit tuh gak kepegang. Dia kena sakit seminggu, pahalanya itu bisa nyetok ganjaran seperti pahala sholat mungkin sekian tahun, sholat tahajud, sholat ini bisa nyetok. Sehingga dalam waktu dia sakit seminggu, makomnya dia di sisi Allah naik, pangkatnya naik. Sehingga dia bisa masuk surga dengan mudah gara-gara sakitnya itu. Gara-gara sakitnya itu. Pertanyaan, sebetulnya orang itu dengan sakitnya dikasih nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Nikmat, sebetulnya dalam segala keadaan manusia itu dalam keadaan nikmat, cuman gak bisa, makanya kita disuruh syukur terus. Karena gak ada kondisi kita yang tidak nikmat, disuruh syukur. Alhamdulillahilladzi, segala puji syukur bagi Allah yang meletakkan yakdzifu. Yakdzifu itu seperti dilemparkan. Segala puji syukur bagi Allah yang melemparkan, jika Allah berkehendak, melemparkan dalam hati, ya, dalam hati, Al-Muridin itu jamaknya murid, muridun, muridin. Murid itu adalah orang yang berjalan menuju Allah. yang punya irodah, semangat, keinginan kuat, berjalan menuju Allah untuk cari keridhaannya Allah, agar dicintai oleh Allah, agar dekat dengan Allah. Itu namanya murid. Ya, murid ini sama dengan salik dalam istilah tasawuf, orang yang berjalan menempuh jalan keridhaan Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah itu akan melemparkan ke dalam hati murid tersebut lawatul irodah, semangat, ya, semangat. Jadi seperti apa namanya, lawah itu sinar yang membangkitkan semangatnya untuk berjalan menuju Allah. Nah, ini yang menyebabkan fayus ijuhum, dia akhirnya tergerak, ya, dengan diberi semangat tadi, dia tergerak untuk menempuh jalan-jalan kebahagiaan. Ini yang akan kita bahas. Alatihyal iman wal ibadah, yang mana jalan kebahagiaan itu cuma dua, iman dan ibadah. Gak ada cuma iman dok. Alladzina amanu wa amilus solihat. Di Al-Quran kan soal gitu. Alladzina amanu wa amilus solihat. Ya, iman selalu ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Hei orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Iman selalu dikaitkan dengan ibadah. Gak iman tok. Iman tok gak bisa. Iman harus ada ibadah. Ibadah harus ada iman. Ini harus jalan serasi. Nah, jalan kebahagiaan itu adalah iman dan ibadah. Nanti ada murid-murid yang hatinya diberi semangat oleh Allah, percikan semangat, sehingga dia tergerak ingin menempuh jalan itu. Tergerak ingin menempuh jalan tersebut. Wahmu kulli rasmin wal adah. Sehingga dia punya kekuatan untuk menghapuskan segala bentuk dirinya yang enggak pas dan segala kebiasaannya yang buruk. Itu akan dia tinggalkan dengan apa namanya, dengan semangat tadi. Coba kita akan bahas ini insyaallah sedikit, tapi bisa apa namanya, nyemangati kita dalam kehidupan ini. Kita kan pernah, ya, tiba-tiba di hati timbul semangat yang gebu-gebu pengen hafalkan Al-Quran. Pernah kan gitu? Tiba-tiba tek di hati timbul seperti apa, kemasukan sesuatu, semangat yang menggebu-gebu pengen tahajud. Ya. Tiba-tiba tek masuk semangat yang menggebu-gebu pengen cari ilmu sebanyak-banyaknya. Siapa yang masukkan semangat itu? Nah, yang masukkan semangat itu Allah. Nah, percikan semangat atau keinginan tadi itu dapatnya enggak gampang. Coba jenengan jujur mawon nih. Ini kita Ramadan sampai di malam ke-20 Ramadan. Dari malam pertama sampai malam ke-20 sudah dapat belum percikan semangat itu? Ngapunten, coba dilihat-lihat. Salat ya sekedar nglakoni salat. Poso ya sekedar nglakoni poso. Tapi yang menggebu-gebu itu loh. Yuk tahajud, yuk terawih, yuk kita baca Al-Quran, yuk khataman, yuk cari ilmu yang ada hasrat yang kuat. Hasrat yang kuat itu dapat gak kita? Nah, ada orang-orang yang sama Allah dikasih dikasih percikan itu. Lah, yang dapat itu nikmat yang luar biasa, dan itu harus disyukurnya luar biasa. Dulu saya pernah mendapatkan satu itu, pernah dapatkan satu percikan itu, dapat sepercik saja waktu saya di pesantren. Alhamdulillah belajar bahasa Arab itu 2 bulan kelar. Ya, 2 bulan kelar. Kenapa? Begitu percikan semangat pengen belajar bahasa Arab itu saya dapat, pagi, siang, sore, malam itu saya cuma duduk akala yakulu aklan, makan syariba ya rebu surban, minum nadhara ya nuduru nadran, melihat jaro ya jijarian mengalir. Ya, qala yaqulu qaulan, bicara, takallama ya takallum, takalluman berbicara. Itu tiap hari sampai yang nyawang saya, kamu nih makan lah, mau makan kok akal ya aku akalan terus yang dibilang ini. Ronda itu ya saya seperti itu. Ngopi duduk bareng sama teman ya megangnya akal ya aku akalan. Dan sekarang saya suruh baleni gitu ya. Kok ya nyekel kitab ya terus ngantuk gitu. Paham? Jadi kadang kalau Allah ngasih semangat gitu tuh, itu mahal. Semangat itu mahal. Dan biasanya orang bisa jadi wali Allah karena dikasih seperti itu. Kasih semangat cari ilmu, semangat ibadah. Coba kita lihat aulia wasolihin, bagaimana semangatnya satu hari sholat sunnah 1000 rakaat tuh. Siapa yang ngasih semangat itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada yang seperti Imam Syafi'i, jalan 2 bulan, jalan kaki cuma untuk cari satu hadis. Yang ngasih semangat itu siapa? Allah. Lain ilau atul irodah, ini mahal. Nikmat itu karunia yang besar. Cuman orang kadang gak nganggap itu nikmat, soalnya ora ketoan. Tapi buat hati murid itu dinanti-nanti. Ya Allah, pengen saya dikasih semangatnya menggebu-gebu tadi ya Rabbi. Pengen dapat itu. Lama kok saya ini jalan biasa-biasa saja. Gak ada dorongan semangat yang menggebu-gebu. Lain anak muda, kadang dorongan semangatnya menggebu-gebu tapi gak pas. Bukan dari Allah, dari nafsu. Peh apa? Meh rabi calonnya ngomong, yen kue khatam Al-Quran aku belum rabi karo kue. Kalau kamu khatam Al-Quran saya siap nikah sama kamu. Wah terus khatam ke Quran. Lain ini semangat menggebu-gebu bukan dari langit nih. Dari sang pacar calon istri tadi, beda. Ini gak yang langsung murni dari langit. Dorongan dari langit, lawatul irodah. Orang yang dapat itu, semangat tersebut, maka dia bisa menaklukkan gunung. Jebol gunung itu kasarnya bisa. Himmat durijal takla'ul jibal. Semangatnya orang-orang soleh itu bisa digunakan untuk mencabut gunung. Kasarnya begitu, nyabut gunung kan gak mungkin. Tapi orang-orang soleh udah ngumpulkan semangatnya bisa. Nah kita ini kira-kira semangat begitu dapat atau gak dapat? Mungkin pernah, tapi kan sedikit gak banyak. Lah kalau orang-orang soleh, semangat itu tuh berdatangan, terus nambah, berdatangan terus. Makanya kok kita lihat Al-Habib Hasan bin Soleh Albert Al-Jufri, satu hari sholat sunnah 2 rakaat, tahajudnya ya, 2 rakaat, tapi rakaat pertama khatam Al-Quran. Coba nih, rakaat pertama khatam Al-Quran. Sakit-sakit, yo tetap dijalankan, kok semangat begitu. Siapa yang ngasih semangatnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikasih semangat? Allah idza syaa, Allah yang berkehendak milih dia. Ya Allah berkehendak memilih orang tersebut. Dipilih untuk menjadi orang dekatnya Allah. Dipilih untuk jadi walinya Allah. Dipilih untuk jadi kekasihnya Allah. Dipilih untuk menjadi orang pilihannya Allah. Ya dikasih sama Allah semangat. Nah semangat ini harus dicari. Ya kita bisa nyari, Allah ngasih, tapi kita bisa cari. Gimana caranya? Maka dalam kalimat berikutnya dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad radhiyallahu taala anhu. Nanti akan dijelaskan. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala ali wa sahbihi asadatil qadah. Sebelum selawat tersebut, Habib Abdul Haddad menjelaskan, orang yang punya semangat tadi dia mampu merubah segala yang gak pas di dirinya. Rosmin wa ada. Caranya berpakaian, caranya bicara, caranya dia bergerak, caranya dia duduk, gayanya, caranya ngomong. Itu bisa dirubah total kalau udah dapat semangat tadi. Yang tadinya gayanya itu apa ya? Culak apa? Orang Jawa bilang apa? Culak apa? Hah? Enggak, kalau ngomong yang sakar PDW bianter bengak-bengok itu. Hah? Culawak ya? Cuwawak. Apa? Cerawak, culak, sebus, mono kok ya. Angel dia. Itu bahasa sudah langka. Yang sudah lama enggak disebutkan ya. Apa namanya tadi? Cerawak ya. Gitu. Itu kalau ada orang yang gitu kan ngomong bengak-bengok gitu ya. Tapi kalau sudah dapat tadi itu semangat yang menggebu-gebu di jalan Allah tadi, dia bisa mampu tiba-tiba kok orang jadi kok tadi halus saiki yo. Ngomongnya kok halus. Tadi orangnya biayaan gerusah-gerusuh gitu. Tiba-tiba kok bisa jadi lemah, lemah lembut. Kok bisa berubah ini ya? Bisa berubah. Profilnya itu, perilakunya bisa betul-betul berubah. Caranya berpakaian. Wah, tadinya itu kalau pakai baju ya jane rata dikancingke, kok saiki udah dirapi dikancingno kabeh. Ya, kok bisa seperti itu? Tadi kalau pakai celana itu dia celana suwek-suwek sing dinggo kabeh. Saiki kok tadi nganggo celana iki sing rapi, kok bisa begitu ya ini? Apa yang buat dia berubah? Ada dorongan semangat dalam hati. Biasanya ngerokok iki bas-bus. Saiki ora ketokan ngerokok, ya ngerokok iki delik-delik ngono ki ya. Nek ngopo kok ngono ya? Ini kroso yang disindir ini ya. Kok ini kok bisa berubah seperti itu? Apa? Ada dorongan apa dalam dirinya? Dorongan dalam dirinya itu semangat yang kuat, menyebabkan dia mampu merubah dirinya, kebiasaannya. Biasanya tadinya itu kalau apa namanya sebelum subuh enggak bangun, tiba-tiba timbul dorongan kuat tadi, satu jam sebelum subuh sudah apa? Bangun. Saya pernah menyaksikan orang yang seperti itu, yang tadinya itu sholat yang bumbuan. Ya, akhirnya karena punya semangat yang kuat, istiqomah, 5 waktu di masjid. Masjidnya belum buka, subuh-subuh dia sudah ke masjid. Dia sudah ke masjid. Ya, terus istiqomah, benar, merubah total caranya itu. Kok dia mampu ya? Biasanya kita turunnya wangler pol molor, dewa tidur julukannya. Ya, misal begitu ya. Kasih julukan teman-teman lagi, yang sok turun nih, kasih julukan seperti itu. Kok tiba-tiba sekarang pagi gak pernah tidur, kan luar biasa gitu. Ya, pagi gak pernah tidur, kok melek terus, kok mampu dia merubah kebiasaannya itu. Ini apa sebabnya? Sebabnya apa? Karena dirinya dapat dorongan semangat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini dorongan semangat itu mahal atau murah? Mahal. Ini yang dicari atau gak dicari? Nah, ini yang dicari. Berarti ini powernya atau bukan powernya? Powernya, ini listriknya, ini tenaganya, ini sumbernya. Lah ini yang mahal, lawatul iroda. Ini nilainya sangat-sangat mahal. Siapa udah dapat, beres. Sudah dapat, beres. Nanti cara mendapatkannya bagaimana akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Iya, bersambung. Cara mendapatkannya, oh ini belum selesai. Karena nanti cara mendapatkannya di bab berikutnya. Saya lanjutkan dulu. Faqad qala ta'ala. Tadi sholawat kepada Rasulullah SAW. Sayyidi ahli siyadah. Pemimpinannya orang-orang, pemimpinnya orang-orang yang punya kepemimpinan. Orang-orang yang mulia. Beserta segenap keluarga, sahabatnya. Orang-orang yang mulia dan para penunjuk jalan. Guide. Itu sahabatnya Rasulullah. Keluarganya Rasulullah. Mereka itu guide ke akhirat. Guide itu dibutuhkan enggak? Yang namanya guide itu dibutuhkan. Kita masuk satu kota, kita butuh guide ini yang bimbing kita. Guide-nya haji ada, guide-nya umroh juga ada dibutuhkan. Lah guide-nya ke langit ini dibutuhkan enggak kira-kira? Nah ini yang bimbing kita ke langit, ke akhirat, ke surganya Allah Ta'ala. Itu ada para sahabat dan keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis terus yang meneruskan mereka semua. Sedikit tambahan. Ini untuk wa ala alihi wa sahbih. Wa ala alihi. Kita ini sadar gak sadar umat Islam ya. Kalau sholat at-tahiyat itu diperintahkan sama Allah. Tidak akan sah sholat seorang kecuali dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi rukun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu rukun dalam sholat. Jadi kalau ada orang sholat at-tahiyat akhir gak ada sholawatnya untuk keluarga Nabi Muhammad SAW, maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Misal cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, enggak mau pakai salat kepada keluarga Rasulullah, salatnya tidak sah. Bayangkan ya. Berarti tiap detik ada orang salat enggak tiap detik? Tiap detik ada orang salat. Di seluruh muka bumi ini, tiap detik doa untuk Rasulullah dan keluarganya enggak putus. Nah, kira-kira kemuliaan keluarganya Rasulullah bisa dikejar enggak? Tiap detik ini keluarga Rasulullah tahu enggak tahu, ini tiap detik didoakan oleh seluruh umat Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Ya Allah, bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya. Tiap detik ini keluarganya Rasulullah dapat solawat dari Allah. Makamnya naik enggak ini? Naik. Nah, ini sebuah kemuliaan buat keluarganya Rasulullah SAW. Makanya kita harus husnudzon, prasangka yang baik. Kalau sama ahli baitnya Rasulullah SAW itu anak turunnya Rasulullah, prasangka yang baik. Karena memang didoakan oleh orang banyak. Jangan disamakan dengan kita. Walah. Podo wae podo getih ya podo getih ya daginge podo daginge ya podo wonge podo menungsone ya podo mangan segone gitu kan ya podo salate podo ibadah ya mungkin podo itunya mungkin podo tapi ya DNA-nya tidak sama gennya tidak sama rohnya tidak sama dungone ya beda lah ini sedikit mulahadhah perhatian. Faqad qala ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin. Nah ini agak medenin. Habibullah Haddad pertama kali bawakan ayat yang menakutkan kita semua. Allah Ta'ala telah mewahyukan dan Allah itu yang maha benar di dalam berbicara. Jadi tidak ada ucapan yang sebenar ucapannya Allah. Yang paling benar itu ucapannya Allah. Jadi kalau ada orang kok ragu sama ucapannya Allah itu aneh. Berarti enggak beriman. Orang yang beriman itu harus yakin dengan ucapan Allah, bukan cuma percaya loh, yakin, enggak mungkin ucapan Allah salah, ucapan Allah pasti benar. Mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam mayaslaha madhmuman madhura wa man arada akhirata wasa'alaha sa'iha wa huwa mu'minun fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ini kita apa adanya dulu ya, penjelasannya nanti. Barang siapa yuridu, sekedar menginginkan. Aroda yuridu itu menginginkan ya. Barang siapa sekedar menginginkan al-ajilah, diterangkan di bawah al-ajilah ya dunia. Barang siapa sekedar menginginkan dunia, maka Allah menyatakan ajalna lahu fiha manasya, maka di dunia ini akan kami segerakan keinginannya tersebut kepada orang-orang yang kami inginkan. Kepada orang-orang yang kami inginkan. Liman nurid. Orang-orang yang kami inginkan, yang kami pilih. Orang yang minta dunia enggak semua dikasih. Ada yang minta macam-macam sama Allah enggak dikasih. Ya. Tapi ada yang sama Allah dikasih. Dari sekian banyak yang minta itu pun sama Allah enggak semuanya dikasih. Untuk dunia, enggak semuanya dikasih. Ya, ini aja yang dikasih, yang itu enggak usah. Allah yang milih. Tsumma ja'alna lahu, setelah itu nanti kami akan jadikan untuknya yang minta dunia tadi. Ya, yang minta dunia, nanti kita bahasnya belakangan ya. Yang minta dunia nanti kami berikan untuknya jahanam, neraka jahanam, dia akan kembali menuju neraka jahanam tersebut. Kembali menuju neraka jahanam tersebut. Madzmuman madhura, dalam keadaan hina dina. Enggak ada judulnya, orang masuk penjara mulia. Diseret, ya kan? Ditaruh di bak mobil di belakang, tutupan wajah terhina. Nanti yang masuk neraka juga dieret-eret malah ikat dalam keadaan yang hina dina. Wa man aradil akhirah, dan barang siapa sekedar menginginkan akhirat, pengin akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha, kemudian dia berusaha untuk mendapatkan akhirat tersebut. Wa huwa mu'minun, sedangkan dia seorang yang beriman. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka orang-orang tersebut yang menginginkan akhirat kemudian mau berusaha untuk mendapatkannya dan dia beriman, maka usahanya akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan balasan yang terbaik. Habib Abdul Haddad kemudian menjelaskan, fa idza kana al-muridu laha, kalau orang baru sekedar menginginkan dunia, pengen dunia, belum berusaha, fadlan anissa'i li talabiha, yang pengen bukan yang usaha, pengen dunia, bukan usaha cari dunia, baru pengen, perlu ditegaskan ya, baru pengen, belum berusaha. Yang baru pengen tanpa usaha saja, oleh Allah dijanjikan masiruhu ilan nar malam wasohor, nanti tempat kembalinya neraka dalam keadaan yang hina dina, terhina dan dina. Fama ajdarul akil bil i'rad anha, seharusnya orang yang berakal inginkan dunia. Bapak maksud saya enggak boleh cari duit. Ini salah nih. Oh, dunia kok dikaitkan duit? Bukan ya. Nanti kita bahas dunia itu apa. Ya, dunia itu apa nanti kita bahas. Maka orang yang berakal hendaknya berpikir, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan dunia. Jangan pernah berpikir pengen punya dunia. Yang akal jelas, pengen saja Allah janjikan tempatnya neraka kok. Apa meneh sing usaha? Lah wong sing pengen win rokok, sampeyan sing usaha kan ngungkuli. Pol-polan. Jahannam yaslah. Makanya dikatakan di sini orang yang berakal hendaknya dia itu al-ihtiras minha. Menjaga dirinya jangan sampai dia itu pengen punya dunia. Atau pengen dapat dunia. Wal akhirah hiyal jannah. Sedangkan akhirat yang dimaksud di ayat tadi adalah surga. Barang siapa menginginkan akhirat, artinya menginginkan surga. Walayakfi fi husulil fawz biha al-irada faqat. Kalau di ayat tadi untuk urusan dunia, siapa menginginkan dunia, maka dia akan diberi neraka sama Allah. Dunianya dikasih sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan orang-orangnya juga orang-orang yang dipilih oleh Allah. Enggak semuanya, dan dikasihnya enggak semua. Kasihnya cuma sebagian yang pengin dunia. Tapi urusan pengen akhirat, Allah mengatakan dalam ayat tadi, dan barang siapa pengen akhirat, Di situ ada tambahan wasa'a dan berusaha untuk mendapatkannya. Untuk urusan akhirat tidak cukup pengin. Ya Allah, saya pengin masuk surga, enggak cukup. Untuk akhirat di situ harus ada usaha dan iman. Iman dan amal soleh. Allah mewahyukan wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Dan dia berusaha untuk mendapatkan akhirat tadi, sedangkan dia beriman kepada Allah. Jadi untuk akhirat pengin tok enggak cukup. Pengin, iman dan usaha. Wasa'yu al-mashkur wal amal al-maqbul. Nanti di ayat disebutkan sa'yuhu, usahanya itu masykur. Disyukuri sama Allah, dibalas sama Allah. Yang dimaksud dengan usaha yang dibalas itu yang bagaimana? Karena banyak orang yang usaha enggak dapat balasan. Ya kan, ada orang yang amal tapi enggak dapat balasan apa? Amalnya sia-sia. Nah, amal yang dapat balasan dari Allah itu amal yang bagaimana? Amal yang al-maqbul, yang diterima oleh Allah. Orang ada yang amal, ada yang gak beramal. Yang beramal belum tentu diterima. Lah, amal yang diterima ini yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang luar biasa. Al-mustaujib sahibuhu al-madha wa thana wa thawab al-azim alladhi la yanqadi wa la yafna bi fadlillah wa rahmatih. Dengan berkat rahmat Allah dan berkat kemurahan Allah, orang yang diterima amal solehnya tadi, dia itu akan dipuji, kemudian mendapatkan pahala yang agung, yang pahalanya itu tidak akan habis dan tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah punah selama-lamanya, yang diterima. Wal khasir, sedangkan orang yang celaka, yang merugi, orang yang rugi min kulli wajhin minal muridin lid dunya alladhi yatahakkak fi haqi al-wa'id al-madhkur fil ayah walladhi yuridu dunya iradatan yansa fi jambihal akhirah fala yu'minu biha au yu'minu wala ya'malu laha. Sedangkan orang yang merugi, dalam kategori merugi mencari dunia tadi, menginginkan dunia, orang yang menginginkan dunia kan merugi tadi, dapat neraka. Yang dimaksud orang yang menginginkan dunia, yang akan merugi, yang akan mendapatkan neraka itu siapa? Dikatakan di sini adalah orang yang menginginkan dunia dengan dia itu melupakan akhirat. Menginginkan dunia dengan melupakan akhirat. Sholat ragelum, poso ragelum. Ya, ini kadang kita sedih kalau gitu. Banyak saudara-saudara kita sama muslim dan kita juga ini. Kita ini karena menginginkan dunia, dilakoni poso ditinggal. Ngapunten, cuma untuk duit berapa rupiah gitu kan. Puasa ditinggal. Untuk duit berapa rupiah, sholat ditinggal. Ini orang yang menginginkan dunia yang tadi dicela di Al-Quran, yang dijanjikan nanti masuk neraka. Enggak, dia beriman, tapi dia enggak amal. Ini yang pertama. Yang kedua adalah manusia yang dia itu tidak beriman terhadap akhirat. Orang percaya akhirat kiono, neraka, surga enggak percaya. Sama Allah dia enggak iman, enggak percaya. Sama Rasulullah enggak percaya. Kelompok yang kedua ini orang kafir, menginginkan akhirat dan dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Yang terakhir itu masuk neraka dan abadi selama-lamanya di neraka. Jadi yang menginginkan dunia ada dua kelompok. Kelompok pertama menginginkan dunia, dia beriman tapi dia tidak beramal. Dia melupakan akhirat. Ini masuk neraka tapi tidak abadi. Ya, sesuai dengan beratnya dia itu melupakan akhirat, nanti dihukum di neraka. Yang kedua, yang menginginkan dunia, dia tidak beriman dan dia tidak beramal soleh otomatis. Dia enggak percaya kepada akhirat. Yang seperti ini dia akan abadi di neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah Habibullah Haddad mengingatkan di awal bukunya, mengingatkan seakan-akan ngomong sama kita. Lah, kamu pilih mana sekarang? Pilih akhirat atau pilih dunia? Kebanyakan orang ngomong dunia akhirat ya, ini kan kita mesti kalau dunia akhirat itu oke, ngomong dunia akhirat. Coba, sudah berapa banyak akhirat yang kita tinggalkan demi dunia? Alasannya saya mau cari akhirat tapi juga cari dunia, dunia gak boleh dilupakan. Mengkirin gara-gara dunia berapa banyak akhirat yang kita tinggalkan. Akhirat itu apa tuh? Perintah Allah itu akhirat, larangan Allah itu akhirat. berapa banyak larangan Allah yang kita terjang demi dunia. Berarti termasuk yang bakal nyemplung rokok ndak model begini nih. Ya nyemplung itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita disuruh usrosah mikir dunia, mikir akhirat. Makanya seorang teman saya sego pecel lawuh rambak. Dunia kecekel, akhirat kecanda. Itu orang kalau nyari akhirat, cuma nyari akhirat tok gitu ya. Itu pasti dunianya kepegang dan akhiratnya juga kepegang. Pasti udah. Jadi kita fokusnya cari akhirat saja. Gak usah bingung, cari akhirat. Pengen akhirat, cari akhirat. Pengen akhirat, cari akhirat. Sudah terbukti kok, orang-orang yang pengen akhirat, cari akhirat itu dunianya mapan. Ya kan? Lah kok kita masih bingung? Bukti sudah banyak, bukan teori. Bukti sudah banyak. Kenapa kita masih bingung? Nah, di buku ini diawali kita disuruh menjadi orang yang berkeinginan hanya untuk akhirat. Paham ya? Berkeinginannya untuk akhirat. Gak usah mikir dunia. Loh Beb, apa gak boleh punya mobil? Oh, boleh. Mobilnya gak melupakan akhirat. Apa gak boleh punya rumah mewah? Oh, markas Raudhah aja kita bangun sekian banyak lantainya. Ya, boleh kita punya tempat yang besar, yang mewah. Boleh, Nabi Sulaiman punya kerajaan yang luar biasa. Tapi gak boleh melupakan akhirat. Lah bisa gak kita? Makanya orang-orang saleh dulu kalau didik muridnya, kita lihat di buku-buku mereka, santri-santri dulu itu pertama kali dibuat hidupnya akhirat tok. Sampai di hati itu rasa cinta dunia tuh gak ada. Nah gimana cara mengukur kita kalau kita tuh di hati kita dunia gak ada? Cara mengukurnya bagaimana? Atau kecil dunia itu? Gampang, kalau kelangan gak kaboten. Motor dijual buat pengajian, ordok loro-loro, lagi dunia. Ini dunia. Ya. Uang, punya uang, uangnya diutangi buat pengajian dulu, buat majelis. Terus kok ora dibayar-bayar yo gitu kan, mikir. Ini termasuk dunia. Dunia. Ke masjid, sandal hilang, mumet, sandalku hilang. Wah, rasanya seperti yang hilang sesuatu. Itu berarti itu dunia. Laptop hilang, kerusannya kok, waduh laptopku kapan balik, abot. Begini, itu berarti dunia, itu dunia semua. Itu berarti rasa cinta dunianya masih besar. Tapi kalau hilang, emangnya gue pikirlah, barang halal ya untuk ganti ini. Enteng gitu ya. Enteng seperti itu berarti dunia tidak ada di hatinya. Lah orang-orang butuh didik, jangan sampai ada dunia dalam hati kita. Dikasih mujahadah macam-macam. Makanya jangan kerja kamu, cari ilmu dulu. Ya wong awal kok, ya latihannya juga kerja sih. Wong awal kan kerja orang duit ilmu kan, wes terlanjur kenal dunia. Untuk kamu cari ilmu sebanyak mungkin, ilmunya udah mantep ya, cari duit nyantai aja. Cari duit semangat tapi nyantai, duit tuh gak mempengaruhi sama sekali. Artinya disapeh di awal. Ya disapeh di awal, setelah itu dia sudah bisa jalan. Karena gak ada lagi tempat dunia dalam hatinya. Lah itu gampang atau susah? Gampang-gampang susah. Nah, buku ini akan mengajarkan adab risalah adab sulukil murid. Gimana caranya kita itu menempuh jalannya orang-orang yang menginginkan akhirat. Dulu waktu saya khatam baca buku ini bersama Habib Anis di majelis beliau, saya ngomong, "Bib, berarti ya kita ini ya belum jadi murid ya, Bib ya. Status murid aja kok belum ya kami-kami ini ya, Bib ya. Kami-kami ini jadi murid kok ya belum." Alhamdulillah jawaban beliau rodok penak gitu ya. Ya yang penting jalan nanti kan ya sampai insya Allah. Semangati, yang penting jalan apa adanya. Nanti insya Allah sampai. Artinya kita ini mau status jadi orang yang pengen akhirat saja kok kita ya belum ya. Yuk merenung yuk. Udah pengen akhirat belum? Ya coba dilihat. Sudah termasuk yang pengen akhirat belum? Merenung itu, tanyakan itu sama diri kita. Kita ini sudah termasuk orang yang pengen akhirat atau belum? Saya seperti Mas Edwin ini, saya nyatakan sebagai orang yang belum pengen nikah. Belum. Kalau betul-betul pengen nikah, besok udah dapat jodoh dia. Lusa udah nikah, ini belum pengen soalnya. Ya, termasuk Mas Romi ini yang sering patah hati, juga sama aja gitu. Ya, ini termasuk belum pengen nih, nikah. Belum pengen. Kalau udah pengen, ya termasuk Mr. Gondrong, sama saja ini ya. Belum pengen, kalau udah pengen pasti gak mungkin bisa nahan gelora keinginannya, betul kan? Semangatnya tuh terus ngebu, pengen punya duit. Oh kok wengi iki ora entek-entek ya, aku pengen selak esok, selak arep ngedol barang. Saya kan nunggu pagi matahari terbit, saya pengen segera ke pasar, saya pengen segera kerja. Malam nyiapkan konten kapan isu-e, karena pengen kerja, pengen dapat duit. Orang yang pengen akhirat, jawabannya sebaliknya, matahari jangan terbit dulu, matahari aja terbit dulu. Malam nih waktu untuk gedor akhirat. Kalau matahari terbit, aduh, saat berduaan dengan Allah di malam hari, sirna. Coba, dua kasus yang berbeda tapi keinginannya sama. Satu golek duit, satu golek akhirat. Nah kita udah pengen akhirat belum kira-kira? Nanya. Kalau kita betul-betul pengen akhirat, gak mungkin lisan kita itu diem. Gak mungkin. Dalam segala keadaan, sampai Rasul bersabda, antamuta walisanuka rotban min zikrillah. Hendaknya kamu meninggal dunia dalam keadaan lisan kamu basah karena berzikir kepada Allah. Artinya zikir terus, basah terus. Jadi kalau Israel datang alaihissalam, bibir kamu dalam keadaan basah karena zikir. Seperti itu. Alladzina amanu, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Disifatkan orang yang beriman tuh ngadeg, duduk, berbaring, zikir terus. Jadi enggak ada bibirnya pray itu enggak ada. Kerja terus. Kenapa? Pengen akhirat. Nah, kalau kita pengen atau belum pengen? Nah, pengen berapa persen? Baru dikit. Berarti keinginannya harus ditingkatkan terus toh ya Pak ya. Makanya seperti Mas Edwin ini kalau pengen nikah harus dikumpulkan sama orang-orang yang sregep bahas nikah. Nanti cepat nikah beliau. Kalau kumpulnya sama Romi, sama Roni, sing dibahas anti nikah terus, ya orang nikah nih, nikah. Repot. Ini cuma contoh. Kalau ada orang susah nikah, kumpulkan sama yang semangat mau nikah. Nanti dia punya semangat untuk nikah. Orang yang mau apa cari duit, kumpulkan sama orang semangat cari duit. Nanti rasa pengen cari duitnya muncul. Terakhir nih, terakhir. Ini Mas Eto udah ngasih kode bib, 1 jam mudahan bib. Ya, 10 menit lagi udah 1 jam. Terakhir. Jadi rasa pengen itu harus dimunculkan. Rasa pengen harus dimunculkan. Caranya bagaimana? Caranya sederhana. Kumpul sama yang punya pengen. Kalau pengen semangat sholat, kumpul sama orang yang sholatnya semangat. Nanti lah katut. Saya kalau sholat terawih cuma berdua, mesti ya gak kuat. Tapi kalau kumpul sekian orang, udah pengen terawih KB, jadi kuat. Jadi kuat. Yang pengennya. Seperti waktu itu kan, atap belum dipasang. Ini kumpul sama orang yang pengen masang atap. Sing wedi ya jadi wani. Yang takut manjat itu jadi berani. Keinginannya jadi semakin kuat. Gak nafsu makan. Kok lihat temennya pada makan semua. Suwe-suwe nafsu makannya naik. Jadi pengen makan. Betul tuh betul nih. Betul. Wah Edwin. Betul. Edwin. Ya. Betul. Semangatnya akan muncul. Termasuk pernah ada satu kisah. Satu orang itu gerakannya gerusah-gerusuh. Serba kesusu, tergesa-gesa. Jalannya cepat, nabrak-nabrak, nyandung-nyandung ya. Jadi dia sering mecahkan barang di rumahnya. Datang ke tempatnya satu orang soleh. Yai, Syekh, Habib, tolong saya dibimbing biar saya ini enggak kemerungsung, enggak gerusah-gerusuh, enggak tergesa-gesa. Oh ya sudah, kamu tiap hari pergi ke kebun binatang selama 1 bulan. Terus gimana? Duduk di depan kandang gajah, 1 jam saja, kamu lihat gajahnya terus, 1 jam saja. Subhanallah, luar biasa, maha besar Allah ya, ini pengaruhnya orang kalau kumpul. Ternyata kumpul sama gajah 1 bulan, cuma 1 jam tiap hari dengan melihat, 1 bulan berikutnya, akhlaknya udah berubah, jalannya sudah seperti gajah. Gajah itu kalau gajah, jalan gerusa-gerusa atau pelan-pelan? Pelan-pelan. Ya, dia juga jadi ikut itu, jadi geraknya itu pelan-pelan. Ya, nyantai gitu pelan-pelan. Itu akibat apa? Terinspirasi oleh gajah. Itu pengaruhnya seperti itu. Makanya kalau kita pengen muncul semangatnya, ya harus muncul sama orang-orang yang bersemangat. Kalau kumpul sama-sama malas jadinya malas. Makanya jangan heran, orang kalau berangkat umroh, berangkat haji yang malas ibadah kok tiba-tiba jadi rajin ibadah. Kenapa? Loh, koncernya udah ibadah kabeh, katut. Katut, pertanyaan, sudah pengenkah kita pada akhirat? Nah itu loh, punya pengen gak sama akhirat? Apa yang ngelakoni urip bayi asal melaku, asal jalan atau ada keinginan yang menggebu-gebu? Lain kan ya, orang yang ngapunten, Mas Ratno ini contoh, dia kelilingkan jual kecap misalnya. Mas Catur contoh, dia buat produksi baju celana dijual gitu kan. Coba mereka berdua nih, beliau-beliau ini udah pengen jadi orang kaya belum? Atau sekedar pengen jualan? Kalau sekedar pengen jualan, besok pagi ambil kecapnya, muter store sana, store sini. Ya, besok pagi jahit, siang pergi pasar, store sana, store sini. Ini sekedar pengen jual. Tapi udah, aku kudu sugih, pengen kaya. Maka itu mulai dari malam usah ngenteni, isuke kapan, kok ora isu-isu. Saya pengen cepat jual di sana, pengen jual di sana, saya harus menjual ke banyak tempat. Enggak boleh seperti kemarin cuma 5 toko, besok harus 10 toko. Berarti harus pengen sugih. Paham bedanya kan? Yang satu sekedar pengen menjual, yang satu pengen kaya. Yang satu sekedar pengen ibadah, yang satu pengen akhirat. Satu ibadah, satu pengen akhirat. Ada rasa pengennya nih loh. Nah, rasa pengennya nih yang kadang kita belum punya. Lah itu kalau dapat itu alhamdulillah. Lah itu loh, syukurnya harus ngungkuli dapat dunia dan segala isinya. Semoga ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti wa aktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataak, raghibun fi ridhaak, mustaslimun li qadhaak, faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.